Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah satu hadis panjang yang tertera di fikih ta'amul baina zaujain. Dengan penjelasan yang kita ambilkan dari Fathul Bari. Maka terakhir Umar ke tempatnya Hafsah. Faidha hiya tabki. Maka ternyata Hafsah dalam keadaan menangis. Maka di sini kita jumpai bahasanya di antara kebiasaan perawi adalah seringkali membuang bagian dari cerita yang kira-kira semua orang sudah memakluminya. Maka ketika Umar masuk ke tempatnya, ke rumahnya Hafsah, tentu dia mengucapkan salam atau semacam itu, tidak kemudian bludus langsung masuk. Namun itu satu adab yang sudah maklum. Sudah dimengerti oleh setiap muslim, sehingga seringkali bagian-bagian cerita semacam ini dilewati. Maka istilah artinya potongan hadis yang kita baca tidak bisa jadi dalil bolehnya bludus masuk ke rumahnya anak. Tidak demikian, dikarenakan ini memang pemotongan, penyingkatan dalam cerita yang ini maklum dan ini masyhur, satu hal yang banyak dan sering dan terkenal dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Umar mengatakan, mayubukiki, apa yang membuatmu menangis? Bukankah aku telah mengingatkanmu dari hal ini? Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceraikan kalian semua? Maka Hafsah mengatakan, saya tidak tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tazilun, sedang menyendiri fil masyubah di satu kamar yang tinggi. Fakhrajtu, maka kemudian aku pun keluar dari rumahnya Hafsah. Fajitu, lalu aku kemudian datang ke masjid ilal mimbar, di dekat mimbar Nabi. Fa'idha haulahum, maka ternyata di sekeliling mimbar terdapat rohtun, sejumlah orang. Rohtun itu orang sampai angka atau jumlah 10 orang. Ya baki ba'duhum, yang sebagiannya menangis. Fajalastu ma'ahum qalilan, maka aku duduk sebentar bersama mereka. Tsumma ghalabani, kemudian mengalahkanku apa yang aku dapatkan dalam hatiku, perasaan yang berkecamuk tentang, kemudian penasaran dan ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Fajitu, maka aku mendatangi masyubah, kamarnya Nabi, alatifiah, yang di dalamnya terdapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu li ghulamin lahu aswat, maka aku berkata kepada budak laki-laki yang berkulit hitam milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dengan ghulabani ma'ajidu, kalau di Fathul Bari dikatakan yaitu sibuknya hatiku dengan berita yang telah sampai bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhi istri-istrinya. Wa anna dhalika la yakunu ila an ghadabin minhu, yang ini tidak mungkin terjadi kecuali karena Nabi marah. Kemudian wal ihtimal, dan dimungkinkan benarnya isu yang beredar bahasanya Nabi menceraikan istrinya, yang diantaranya adalah Hafsah binti Umar. Ya, ini kemudian berdampak putuslah hubungan antara Umar dengan Nabi. Wa fi dhalika min asyafaqa alaihi ma la yakhfa, dan ini semua minal masyakoh, satu hal yang beban berat bagi Umar, satu hal yang sangat samar, satu hal yang sangat jelas, satu hal yang tidak samar. Ya, tentang budak hitam tersebut di Fathu Bari dijelaskan tentang namanya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahasanya fa'idha Rasulullah, Rasulullah ada di kamar yang Nabi perlu naik ke atas kamar tersebut dengan tangga. Dan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkulit hitam ada di dasar tangga. Dan nama budak tersebut namanya adalah Robah. Bifatra, ya. Pokoknya di fathah. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, maka aku masuk, ternyata ada Robah, budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang duduk di bagian bawah kamar tersebut sambil mendulurkan kakinya. Ya, maka namanya adalah Robah. Kemudian istadzin li Umar, mintakalah izin kepada Umar. Dalam riwayat yang lain, aku berkata kepada Robah, kul katakanlah kepada Nabi, ini ada Umar ibn Khattab. Fadakala al-ghulam, maka budak tersebut masuk ke kamar, kemudian menyampaikan kepada Nabi, kemudian dia kembali. Faqal lalu mengatakan, aku telah sampaikan kepada Nabi dan aku telah menyebutkan namamu kepada Nabi dan Nabi cuma diam. Ya, maka kemudian Umar pun bolak-balik. Ini sampai kejadian beberapa kali. Di Fathul Bari disampaikan, wa yahtamil, dan dimungkinkan bahasa Nabi SAW di dua kali yang pertama yang tidak memberikan respon kepada Umar, dimungkinkan beliau dalam keadaan tidur. Atau Nabi mengira bahasanya Umar datang untuk meminta belas kasihan kepada istri-istri Nabi, dikarenakan Hafsah adalah salah satu dari mereka. Maka kemudian bolak-balik Nabi cuma diam, ini kali yang pertama. Kemudian aku pun berbalik sampai aku duduk bersama sejumlah orang yang ada di dekat mimbar. Kemudian apa yang aku jumpai itu mengalahkan diriku, maka aku datang lagi dan kukatakan kepada budak tersebut yang namanya Robah, mintakanlah izin kepada Umar. Maka budak tadi masuk kemudian kembali dan mengatakan kepada Umar, telah kusebutkan namamu kepada Nabi dan Nabi cuma diam. Farja'tu, maka aku pun kembali duduk bersama sekelompok orang yang ada dekat mimbar. Kemudian mengalahkanku apa yang aku jumpai, kudatangi budak tersebut, kemudian kukatakan, mintakanlah izin kepada Umar. Si budak bernama Robah masuk ke dalam, kemudian kembali dan mengatakan, telah kusebutkan namamu kepada Nabi, dan Nabi cuma diam. Falam mawalai itu makatat, kalau aku berpaling mau kembali, kal idar hulam, ternyata, tiba-tiba ternyata budak tersebut memanggilku. Fakal, lalu budak tadi mengatakan, qad adzinalakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkanmu. Ya, maka di riwayat yang lain dijelaskan, maka aku keraskan suaraku dan kukatakan kepada budak tadi, ya wahai Robah, mintakanlah izin kepadaku, karena aku menyangka bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira aku datang karena masalah Hafsah. Maka Umar mengatakan, wallahi la in amarani bidarbi unuqiha la atribanna unuqaha. Maka sampaikan pada Nabi bahasanya aku datang bukan karena kepentingan Hafsah. Buktinya seandainya Nabi perintahkan aku untuk memenggal lehernya Hafsah, akan kupenggal lehernya Hafsah. Ya, maka riwayat ini menguatkan kemungkinan yang kedua, bahasanya kenapa Nabi tidak memberikan tanggapan, itu karena ini Umar paling-paling mau urusan Hafsah. Nah. Oleh karena itu ketika Umar menegaskan berkaitan dengan masalah anak perempuannya dengan apa yang beliau katakan, ya, maka tentu jika dengan Hafsah saja dia tidak akan memberikan pembelaan-pembelaan, apalagi dengan istri-istri Nabi yang lain. Berkaitan dengan Hafsah, ya, tadi ada penjelasan di Fathul Bari tentang bukankah aku telah ingatkan kepadamu? Dalam riwayat yang lain ada keterangan yang perlu kita bacakan. Di Fathul Bari dikatakan, dalam riwayat yang lain Umar mengatakan pada Hafsah, "Laqad alimti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbuki." Kau itu sudah tahu, Nabi itu tidak cinta padamu. Nah. Walau la ana la talaqaki. Ya, Nabi itu tidak menceraikanmu karena nama bapakmu. Karena bapakmu. Walau la ana la talaqaki. Ini kata Umar pada Hafsah, seandainya bukan karena bapakmu, ya, sungkan dengan bapakmu, enggak enak pekewo dengan bapakmu, sudah dicerai kemarin-kemarin. Fabakat asyad al-buka, maka tangisnya Hafsah tambah semakin menjadi-jadi. Nah, kemudian di sini ada pelajaran yang menarik di kalimat ini, yaitu kalimat walau la ana la talaqaki. Bolehnya mengucapkan kalimat laula ana, laula fulan. Karena Umar mengatakan ya kepada Hafsah, laula ana, seandainya bukan karena aku. Ini setelah terjadi peristiwa Nabi menceraikanmu. Ya, Hafsah di sini menangis karena istama'a indaha, telah terkumpul dalam diri Hafsah sedih karena berpisah dengan Rasulullah dan adanya prediksi sangat besarnya marah bapaknya kepadanya. Dan Umar pernah berkata kepada Hafsah sebagaimana dalam riwayat Ibnu Mardaweh, "Wallahi in kana talaqaki la ukallimuki abada." Demi Allah, seandainya Nabi sampai menceraikanmu karena ulahmu yang mengganggu Nabi dan menyakiti Nabi, aku tidak akan mau berbicara kepadamu selamanya. Dan kemudian Ibnu Hajar mengatakan bahasa Ibnu Sa'ad Ad-Darimi dan Al-Hakim meriwayatkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah menceraikan Hafsah, tsumma raja'aha, namun kemudian merujuknya. Wal Ibnu Sa'din dalam riwayat Ibnu Sa'ad terdapat redaksi yang semisal dari Ibnu Abbas dari Umar, wa isnaduhu hasan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sanadnya hasan. Ya, maka hadis tentang atau riwayat tentang Nabi mencarikan mencarikan Hafsah kemudian merujuknya, itu derajatnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sanadnya hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Dan kenapa Nabi merujuk kembali Hafsah? Terdapat dalam riwayat yang lain dari jalur Qais bin Zaid terdapat tambahan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan inna Jibril atani. Dan Jibril datang kepadaku setelah Nabi mencerai Hafsah, faqala li, lalu berkata kepadaku, raji' Hafsata. Rujuklah Hafsah. Maka atas perintah Jibril. Kenapa, apa alasan Jibril memberikan perintah kepada Nabi untuk merujuk Hafsah? Fa innaha sawwamatun qawwamatun. karena Hafsah itu adalah wanita yang ahli ibadah, rajin puasa sunnah, rajin sholat malam. Wa ya zaujatuki fil jannah, dan dia adalah istrimu di surga. Maka di riwayat ini yang di sini disampaikan bahwasanya Qais bin Zaid ini diperselisihkan apakah sahabat Nabi dan bukan. Ya, maka ada sedikit pembicaraan berkaitan dengan riwayatnya. Ya, disampaikan sebab kenapa Nabi merujuk Hafsah adalah karena dia adalah istri yang atau wanita yang rajin beribadah, rajin puasa sunnah dan rajin sholat malam. Maka bisa kita ambil pelajaran dalam hadis ini, dari hadis ini bahasanya di antara faktor yang menyebabkan seorang suami selayaknya tidak mencerai istrinya meskipun dia punya kekurangan, boleh jadi karena cerewetnya atau yang lainnya. Maka tidak jadi faktor pertimbangan itu ketika dia adalah seorang wanita yang rajin beribadah. Karena ini adalah alasan yang menyebabkan Jibril memberikan perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merujuk Hafsah. Maka yang diingat-ingat jangan hanya cerewetnya, sudah cerewet, masaknya kalau enggak keasinan ya anyep dan atau semacam itu, namun ingat juga ya bahasanya wanita rajin ibadah itu itu tidak bukanlah satu hal yang mudah ditemukan. Kalau rajin shopping banyak ditemukan, rajin dandan itu banyak temannya. Tapi kalau rajin puasa dengan di tengah berbagai macam kesibukannya, itu satu hal yang luar biasa. Rajin sholat malam, satu hal yang luar biasa. Aisyah saja sholat malam kalau Nabi bangunkan. Aisyah saja sholat malam kalau Nabi bangunkan, dan itu cuma sholat witir saja. Sebagian dalam riwayat yang lain. Maka kalau ini tidak dibangunkan, bangun sendiri, kemudian sholatnya bukan hanya witir saja, satu hal yang luar biasa. Nah kemudian fatakhaltu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka aku kemudian masuk ke dalam ruangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'idha huwa mutajion, ternyata Nabi berbaring ala rimali hasirin, pada jalinan tikar, dan laisa bainahu wa bainahu, tidak ada antara tikar Nabi dengan badan Nabi firasun, hamparan. Artinya umumnya tidur di tempat pada masa itu ada tikar, yang tentu tikar ini kemudian ada unsur penyusunnya, yang kalau orang itu tidur langsung di tikar maka akan membekas di badan. Langsung tidur di tikar membekas di badan. Kalau umumnya ini tikar, kemudian nanti dikasih kain atau apa yang agak tebal, kemudian baru tidur. Kemudian baru tiduran dan tidur di atasnya. Nah ini Nabi ketika itu karena kesedaraan dan kemiskinan beliau, maka ternyata ruangan pribadi Nabi itu cuma ada tikar. Di atas tikar tidak ada kasur lah bahasa kita. Tidak ada kasur. Namun ya Nabi tidur langsung di tikar tadi, yang tentu tikar tadi memiliki rimal. Rimal di sini unsur penyusun tikar yang bentuknya memanjang. Kalau dari pandan atau dari yang semacam itu tentu makin besar nanti makin kalau boleh jadi tikar itu sejenis dari bambu. Terus misal dari bambu tentu akan bentuknya tambah mengerikan kan. Sehingga ini dikatakan dalam riwayat ini tidak ada dobelannya, tidak ada kasurnya. Ini, ya, tikar langsung badan Nabi. Qad athara arimal, kemudian sehingga rimal di sini bukan pasir, namun rimal di sini artinya tadi apa ya, bahasa Indonesianya apa? Atau bahasa Jawanya apa? Nah, ya anunya penyusun tikar itu, unsur penyusun tikar yang ditata rapi sedemikian rupa sehingga kemudian ketika tertata rapi jadilah tikar. Bijambihi ini membekas di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di pinggang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di lambung Nabi kalau itu Nabi tidur miring. Nah, tentang rimal, Al-Khattabi mengatakan rimalul hasir, yang namanya rimal hasir itu dulu uhu. Rusuknya tikar, al-mutadakhilah yang saling masuk, nanti bergantian, ditata, ini masuk, ini yang sebelahnya keluar. Biman zilatil khuyut fi thawb, dia tidak seperti benang kalau untuk kain. Mutakian ala wisadatin, Nabi ketika itu bertelekan. Artinya Nabi tidur miring. Bertelekan ala wisadatin pakai bantal min adami dari kulit hasyuha, yang isi bantal itu adalah lifun, serabut, yaitu serabut, tentu serabut kurma. Maka bantalnya semacam ditekuk jadi dua, kemudian jadi tempat untuk bertelekan. Fasalam tu'alaikum, dan aku mengucapkan salam kepadanya. Thumma qultu wa ana qa'im, kemudian aku sampaikan sambil dalam posisi berdiri, ya Rasulullah, atolakta nisa'aka, ya Rasul, apakah engkau cerai kan semua istrimu. Maka farofa'a ilayya basarahu, Nabi kemudian mengangkatkan pandangannya ke arahku, karena posisinya berdiri maka perlu diangkatkan, ditinggikan. Artinya Nabi memandangi Umar. Semula Nabi tidak memandangi Umar, kemudian setelah salam kemudian bertanya tadi, kemudian Nabi memandang Umar atau wajah Umar yang ketika itu dalam posisi berdiri, sehingga Nabi perlu mengangkatkan pandangannya. Faqala, lalu Nabi mengatakan, la, tidak. Faqultu, maka aku katakan, Allahu Akbar. Ya, kenapa kemudian Umar membentuk kalimat tanyanya, apakah engkau menceraikan? Kata Al-Kirmani, salah satu pensyarah Sahih Bukhari, dikarenakan tetangga Umar, yaitu si Ansar namanya, siapa? Aus, itu mengira bahasanya itizal, Nabi menjauhi istrinya itu artinya cerai, atau muncul karena Nabi menceraikan istrinya, maka Umar mengkabarkan dengan terjadinya perceraian dengan kalimat yang tegas. Wahai Nabi, apakah engkau betul engkau menceraikan istrimu? Tidak, kalimatnya semacam itu. Tatkala Umar meminta penjelasan tentang hal tersebut, dan dia ternyata tidak menjumpai realitanya ternyata realitanya tidak demikian, kabbara, maka Umar bertakbir, ta'ajuban min dzalika, karena heran terhadap hal tersebut. Maka di sini takbirnya dijelaskan, takbir Umar di sini adalah takbir keheranan. Kok bisa-bisanya beredar kabar itu cerai padahal ternyata tidak. Wayahtamil, namun dimungkinkan bahasa takbir di sini statusnya adalah hamidan lahu ala man an'ama alaihi ma'an amabi alaihi min adami wuku'i talak. Takbir ini juga dimungkinkan maknanya adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena nikmat yang Allah berikan kepada Umar dalam hal ini, yaitu ternyata tidak terjadinya talak. Ya, dalam riwayat Ibnu Sa'ad disampaikan bahwa takbirnya Umar ini keras sampai terdengar di luar ruangan. Di riwayat yang lain riwayat Ibnu Sa'ad dikatakan Umar bertakbir dengan takbiratan sami'naha wa nahnu fi buyutina. Umar bertakbir dengan suara yang sangat keras sehingga kami, kata ini kata Ummu Salamah, istri Nabi, ya, Umar bertakbir dengan takbir yang kami mendengar takbir tersebut padahal kami para istri Nabi ada di rumah. Nabi di dalam masjid, bukan hanya di kamar, namun di masjid juga terdengar sampai keluar dari masjid takbirnya, bukannya keluar dari kamar berarti di dalam masjid, ini keluar lagi ke dari masjid sampai ke rumah para istri Nabi. Maka kata Ummu Salamah, maka kami tahu bahasanya Umar bertanya kepada Nabi, apakah engkau menceraikan istrinya? Dan Nabi menjawab tidak, maka dia bertakbir, hatta ja'ana al-khobaru ba'du, dan setelah itu barulah kami dapat berita pastinya. Namun kami sudah nebak-nebak, oh ini takbirnya ini, maknanya adalah Umar bertanya kepada Nabi tentang masalah cerai. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau mencerai mereka? Nabi mengatakan tidak. Kultu, kemudian aku sampaikan pada Nabi, aku tadi masuk masjid dan kaum muslimin ada sejumlah orang kemudian menusuk-nusukkan tongkatnya ke tanah yang nampak sedih sambil mengatakan Rasulullah menceraikan istri-istrinya. Apakah aku boleh turun kemudian kuceritakan kepada mereka kaum muslimin yang ada di masjid bahasanya engkau tidak menceraikan istri-istrimu? Maka Nabi mengatakan na'am in syi'ta, silahkan jika engkau mau. Dalam di sana juga disebutkan fakum tu, lalu aku berdiri di pintu masjid lalu kemudian aku bersuara dengan suara yang lantang, lam yutalik nisa'ahu, berteriak dengan suara lantang, Nabi tidak menceraikan istri-istrinya. Ya, maka sehingga berdasarkan tadi ada dua penjelasan tentang makna takbir di sini, karena ta'ajuban, karena keheranan, atau karena merasa ini adalah satu nikmat yang besar. Ya, maka hadis ini dalil dibenarkannya membaca takbir karena satu dari dua atau dua sebab di atas. Dibenarkan orang untuk bertakbir karena heran. Dan bisa juga dibenarkan orang itu takbir karena merasa mendapatkan satu hal yang luar biasa. Tsumaqultu wa ana qa'im, dan kemudian kukatakan dan aku masih sambil berdiri, astaknisu, aku ingin membuat Nabi nyaman. Berpindah ke lain topik pembicaraan. Berpindah kepada lain topik pembicaraan yang lain untuk menyenangkan Nabi. Maka aku katakan, wahai Rasulullah, la ra'aitani, seandainya engkau ingat, wa kunna ma'syar Quraisyin, dulu kita orang-orang Quraisy, naghlibun nisa'a, ya, kita yang mendominasi perempuan. Dan kemarin telah dijelaskan tidak ada komunikasi antara suami dan istri kecuali ada perlu, begitu saja. Tidak ada komunikasi karena canda-canda, gitu, tidak ada. Itu suasana keluarga ala Quraisy. Falamma qadimna al-Madinah, ketika kita tiba di Madinah, idza, ternyata kaumun, mereka penduduk Madinah adalah satu kelompok orang yang taghlibuhum nisa'uhum, yang didominasi oleh istrinya. Yang dimaksud didominasi oleh istri, kemarin telah kita bacakan, artinya ya istri itu bisa ngobrol akrab dengan dengan suami, boleh jadi bercanda, boleh jadi ya nyauri, itu kalau kata orang Jawa perkataan suaminya, suaminya mau gini kemudian ini, boleh jadi mencela, boleh jadi kemudian kadang usul dan semacam itu. Ini tidak ada di keluarga Quraisy, tidak ada istri itu usul, itu tidak ada. Nah, ada adanya itu terima perintah begini, nah, terima keputusan. Nah, kalau di keluarga Ansar ada yang namanya usulan dari istri, masukan dan semacam itu. Fatabasama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun tersenyum yang mendengar perkataan Umar. Ya, kemudian tentang istaknasa, astaknis. Ya, di Fathul disebutkan maknanya Umar itu kemudian inbasata fil hadis, kemudian ngobrol ngalor ngidul, ya, berbicara di luar topik pembicaraan sebelumnya. Wasta'dana fi dzalika, dan dia pun minta izin untuk hal tersebut. Li ilmi, karena Umar tahu bahasanya putrinya adalah sebab hal itu, sebab Nabi marah. Fa khasyya, maka Umar khawatir akan menimpa dirinya satu hal yang aib dan satu hal yang memalukan. Ya, maka ya Mbak, Umar bermaksud untuk kemudian ya boleh jadi meminta pemakluman, ya sekarang istri kita telah berubah sejak pindah ke Madinah, ya, jadinya kemudian menyela suami karena ikut-ikutan penduduk negeri ini, satu hal yang sebenarnya tidak dijumpai ketika mereka masih tinggal di Mekah. Ya, kemudian tsumakul tu, kemudian ku katakan, wahai Rasulullah, seandainya engkau ingat dan tahu, wa takhaltu ala Hafsah, ketika aku masuk ke rumah Hafsah dan ku katakan kepada Hafsah, wahai Hafsah, janganlah engkau terkecoh, angkana jaratuki madumu, yaitu Aisyah, itu lebih cantik darimu dan lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Umar maksudkan adalah Aisyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum dengan senyuman yang lain. Fajalastu, kemudian akhirnya aku duduk ketika aku lihat Nabi telah tersenyum. Di riwayat yang lain dijelaskan, falam azal uhadisuhu, Umar mengatakan, aku terus menerus ya cerita-cerita dengan Nabi sampai hilanglah marah Nabi dari wajahnya, sampai kemudian Nabi sudah gembira, fadhahika, buktinya Nabi tertawa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk manusia yang paling bagus giginya kalau tertawa. Kemudian farafatu basari ila fi baitihi, kemudian aku memandangi ruangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bait di sini artinya kamar. Fa wallahi, maka demi Allah, ma ra'aitu, tidak aku lihat di kamar Nabi syai'an sesuatu yarudul basar, yang kembali kepada penglihatan. Tidak ada sesuatu yang bisa dilihat maksudnya. Karena melihat sesuatu kemudian ada yang terpantul. Oh, ya, lihat ini, oh lihat itu. Ada sesuatu yang terpantul kembali ke mata. Itu tidak ada yang terpantul kembali ke mata. Ghaira ahabatin thalathah, kemudian kecuali tiga lembar kulit. Di Fathul Bari dikatakan waladhiyatar, kemungkinan yang lebih mendekati, yang dimaksudkan di sini adalah kulit yang mulai sedang diproses untuk disamak namun belum selesai. Ya, kemudian Umar mengatakan, fakultu, lalu aku katakan, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kelonggaran rezeki untuk umatmu. Karena orang Persia dan Romawi telah diberikan kelonggaran dunia, wa'u'tu ad-dunya, dan diberikan pada mereka dunia, padahal mereka tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain disampaikan, penjelasan di Fathul Bari, maka aku pun memenangis, memandang kamar Nabi yang sangat menunjukkan kesederhanaan, bahasa lain untuk mengatakan kemiskinan. Fabaka itu, maka aku pun menangis. Kemudian Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka aku katakan, ya Rasulullah, inna kisar wal kaisar fima huma fihi wa anta Rasulullah. Wahai Rasulullah, sunya Raja Persia dan Romawi, mereka dalam gelimang nikmat dunia yang mereka nikmati, sedangkan engkau adalah utusan Allah dan demikian keadaanmu. Dalam riwayat yang lain ditegaskan, fabtarat ainaya, maka segeralah dua mataku menangis. Maka Umar mengatakan, maka Nabi mengatakan, ma yubkika ya ibn al-Khattab, apa yang membuatmu menangis wahai anaknya al-Khattab? Maka Umar mengatakan, wa malila abki, kenapa aku tidak menangis? Dan ini tikar telah membekas di lambungmu, dan ini ra' la arafiha ila ma ara, yang tidak aku lihat isinya kecuali apa yang aku lihat. Di riwayat yang lain dijelaskan bahasanya, ketika Umar melihat rak yang ada di kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma ada satu qabdah min syairin, isinya cuma satu kepal, seukuran satu kepal gandum, itu pun gandum jelek, atau bi qabdah nahwa sa', mungkin sekitar kurang lebih cuma satu sa' gandum. Itu isi rak makanan di kamarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah aku melihat rak makananmu kecuali apa yang aku lihat. Isinya cuma gandum kasar, itu pun cuma satu sok yang boleh jadi cuma sehari atau dua hari. Habis itu tidak ada. Wa dzaka qaisar, sedangkan mereka Raja Romawi dan Kisra Raja Persia, fi anhar wa thimar, dalam air yang banyak dan buah-buahan, wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safwatuhu, padahal engkau adalah utusan Allah dan manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke buku. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar perkataan Umar, maka Nabi yang semula baringan, pertelekan, kemudian duduk tegak. Wakana mutakian, sebelumnya Nabi mutakian, pertelekan dengan bantalnya. Faqal awi awa fi hadza anta ya ibn al-Khattab, apakah dalam masalah ini yang ingin kau sampaikan wahai ibn al-Khattab? inna haula'i qaumun ujjilu taibatihim fil hayati dunya. Sehingga mereka adalah sekelompok orang yang disegerakan kenikmatan untuk mereka fil hayati dunya, di kehidupan dunia. Maka Nabi marah nampaknya. Maka Umar pun mengatakan, ya Rasulullah, istighfirli. Mohonkanlah ampunan kepada Allah untukku. Keterangan di Fathul Bari. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan, awa fi syakin anta ya Ibn al-Khattab. Apakah engkau ragu, wahai Umar Ibn al-Khattab? Maknanya, wahai Umar, apakah engkau ragu-ragu bahasanya kelapangan kenikmatan hidup di akhirat lebih baik daripada kenikmatan hidup di dunia? Wa ada yushir, maka hal ini menunjukkan bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengira anahu baka, bahasanya Umar itu menangis dikarenakan permasalahan yang ada, yaitu marahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istrinya, sehingga akhirnya Nabi meninggalkan, menjauhi mereka. Maka tatkala Umar kemudian menyebutkan perkara dunia, maka Nabi memberikan jawaban, respon sebagaimana yang beliau sampaikan. Kemudian tentang inna ulaika qaumun ujlu taibatihim fil hayati dunya, dalam riwayat yang lain dikatakan, apakah engkau tidak rela antakuna lahumud dunya walanal akhirah, untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat. Maka tentang wahai Rasulullah, kemudian mintalahkan kepada Allah ampunan untukku. Ini karena kesalahan yang mana di sini di Fathul Bari disampaikan ada tiga kemungkinan. Yang pertama adalah karena kelancanganku mengatakan perkataan semacam ini di hadapanmu, atau karena aku berkeyakinan bahasanya kenikmatan dunia itu satu hal yang baik, satu hal yang dianjurkan. Kemudian yang ketiga, atau karena aku berkeinginan untuk menyerupai orang kafir dalam pakaian dan penghidupan mereka. Dan perlu diketahui bahasanya Umar bin Khattab, di masa beliau jadi khalifah, kemudian harta itu berlimpah. Maka ketika beliau dapat kiriman ghanimah yang banyak dari pasukan-pasukan yang beliau kirim, beliau menangis. Dan beliau mengatakan, saya khawatir bahasanya kemudahan dunia ini adalah karena kita telah disegerakan kenikmatan hidup untuk kita di dunia ini, sehingga nanti di akhirat minimal sudah dikurangi karena sudah dikasih fasilitas-fasilitas dan kemudahan semacam ini. Ya, artinya beliau teringat dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kenikmatan yang dirasakan oleh orang kafir, bahasanya itu mereka adalah orang-orang yang ujilu taibatihim fil hayati dunia. Kenikmatan itu telah disegerakan untuk mereka, telah dibayar kontan untuk mereka di dunia. Maka kata Umar, fakta zala nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan menjauhi istrinya min ajli hadis, gara-gara perkataan yang disebarkan oleh Hafsah, yang disampaikan oleh Hafsah kepada Aisyah. Nabi jauhi istrinya selama 29 hari. Karena Nabi mengatakan, ma'ana bidakhilin alaihina, aku tidak akan memasuki, akan menemui mereka-mereka selama satu bulan lamanya. Min siddati maujidatihi, karena sangat besarnya marah Nabi kepada istri-istrinya. Ya, tentang apa yang menyebabkan Nabi sampai meninggalkan istri-istrinya selama satu bulan. Kalau di sini ada penjelasan secara tegas, itu gara-gara masalah Hafsah. Kata Umar, itu adalah Hafsah yang dia diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu rahasia dan bilang, dan Nabi sampaikan jangan kabar-kabar kepada siapa-siapa. Ternyata Hafsah malah menceritakannya kepada Aisyah. Kemudian Nabi marah besar karena ini. Kalau di sini ada penegasan itu sebabnya. Perlu diketahui bahasanya terdapat perselisihan di antara para ulama tentang sebenarnya apa sih yang menjadi sebab sampai Nabi sebulan tidak mau ketemu dengan istrinya. Di Fathul Bari dikatakan kamaktulifa fi sababi halafihi ala alla yadkhula ala nisaihi ala aqwal. Diperselisihkan oleh para ulama sebab kenapa Nabi bersumpah tidak mau bertemu dengan istri-istrinya selama satu bulan. Pendapat yang pertama berdasarkan riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu adalah gara-gara madu. Ya, itu gara-gara madu, Nabi mengharamkan badannya madu. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, ada pendapat yang lain adalah ini adalah masalah tahrimi jariyah mariyah, berkaitan dengan masalah Nabi mengharamkan dirinya untuk mengumpuli budak perempuannya yaitu Maria. Maka ketika Nabi menyampaikan kepada Hafsah kalau dia mengharamkan untuk menyetubuhi Maria dan Nabi sampaikan jangan sampaikan ke siapa-siapa, ternyata Hafsah membocorkannya kepada Aisyah. Kemudian ada qaulun tsalis, pendapat yang ketiga. Diatkan oleh Ibnu Mardaweh dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan Hafsah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Hafsah. Ternyata Hafsah menjumpai ketika itu Nabi bersama Maria. Maka Nabi kemudian mengatakan la tukhbiril Aisyah. Janganlah kau ceritakan hal ini kepada Aisyah. Dan akan aku sampaikan kepadamu satu kabar gembira. Bahasanya ayahmu akan jadi khalifah ba'da Abi Bakr setelah Abu Bakar idza ana mitu, setelah aku meninggal dunia. Ternyata Hafsah menceritakannya kepada Aisyah. Namun ini riwayat yang lemah. Wa fi kullin minhum dha'fun. Ya, ada dua riwayat dalam masalah ini, dua-duanya mengandung kelemahan, kata Ibnu Hajar. Kemudian ada versi yang keempat tentang sebab kenapa Nabi marah kemudian bersumpah tidak mau menemui istrinya selama satu bulan. Ada satu kisah yang lain. Yaitu diriatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Aisyah. Aisyah bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat hadiah. Maka kemudian Nabi kirimkan hadiah tersebut kepada setiap istrinya, porsinya masing-masing. Ternyata Zainab binti Jahsin tidak senang dengan jatah porsinya karena mungkin sedikit. Fazadaha marotan ukhra. Maka kemudian oleh Nabi ditambahi. Ternyata falam tardo juga belum ridha. Maka hal ini dia kemudian menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kemudian bersumpah untuk tidak mau bertemu istrinya selama satu bulan. Dalam riwayat yang lain dijelaskan kalau Nabi menyembelih satu sembelihan, artinya dapat hadiah kambing atau semacam itu, kemudian Nabi sembelih, setelah itu Nabi bagikan kepada istri-istrinya. Farodat kemudian diantaranya dikirimkan pada Zainab binti Jahsin. Farodat itu ternyata dia menolaknya. Kemudian Nabi berperintah, memerintahkan pada budaknya, tambahi sampai 3 kali. Itu semua ditolak terus. Itu semua ditolak terus. Akhirnya Nabi marah, kemudian bersumpah tidak mau berjumpa dengan istri-istrinya. Kemudian ada versi yang kelima. Yaitu diriatkan oleh Muslim dari Jabir. Abu Bakar datang dan banyak orang duduk di dekat pintu rumah Nabi SAW. Dan Nabi tidak mengizinkan satupun dari mereka. Maka diizinkanlah Abu Bakar untuk masuk. Maka Nabi kemudian masuk. Kemudian datang Umar minta izin. Kemudian diizinkan. Dan maka dijumpailah Nabi sedang duduk dan sekelilingnya ada istri-istrinya. Kemudian Nabi mengatakan, "Hunna hauli, ini mereka istri-istriku ada di sekitarku, di sekelilingku, kamatar sebagai engkau lihat, yas'alni an-nafaqah." Mereka minta tambahan uang belanja. Faqama Abu Bakar ila Aisyah, kemudian Abu Bakar pun kemudian berdiri menemui Aisyah dan memarahinya. Dan Umar pun berdiri menemui Hafsah dan memarahinya. Kemudian Nabi meninggalkan mereka selama 1 bulan. Maka sebabnya kalau versi yang kelima, dan ini riwayat yang sahih, riwayat Muslim, dalam sahihnya karena masalah uang belanja. Maka ada 5 versi tentang sebab kenapa Nabi meninggalkan istrinya selama 1 bulan. Ibnu Hajar mengatakan wayahtamil, dan dimungkinkan bahasanya gabungan dari ini semualah yang menjadi sebab. Gabungan dari semua kasus-kasus di atas itulah yang menjadi sebab. Dan itulah yang sesuai dengan kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kelapangan dada beliau dan sangat banyaknya maaf beliau. Bahasanya Nabi tidak akan melakukan hal tersebut kecuali hal yang membuat beliau sakit hati itu berulang-ulang sampai ada titik hilang sabarnya, kemudian diekspresikan dengan semacam itu. Dan di antara yang menguatkan bahasanya ini adalah semua kasus-kasus di atas yang menjadi sebab, itu dikuatkan dengan sumpahnya Nabi tidak mau bertemu dengan semua istrinya. Bukan hanya Hafsah, Aisyah, atau Zainab, semua istrinya. Wa yu'ayidu sumulul halif. Yang menguatkan kemungkinan ini adalah karena sumpah ini berlaku untuk semua istrinya. Walau kana masalan fi kisati Mariyah, seandainya sebabnya cuma murni karena kasus Mariyah, lakhtassa bi Hafsah wa Aisyah. Tentu Nabi cuma hanya akan meninggalkan dan tidak mau bertemu dengan Hafsah dan Aisyah. Namun ternyata semuanya tanpa terkecuali. Padahal yang semuanya itu malah kisah yang terakhir tadi, poin yang kelima, permintaan untuk tambahan uang nafkah. Itu pelakunya semua istri tanpa terkecuali. Kemudian falamma madat, maka setelah berlalu 29 hari dakhala ala Aisyah, maka pertama kali Nabi memulai hari gilirannya ke rumah Aisyah. Fabada abiha, dan Nabi mulai dengan Aisyah. Namun karena 29 hari dan biasanya 1 bulan itu 30, maka Aisyah bermaksud mengingatkan Nabi. Fakal alahu Aisyah, maka Aisyah berkata kepada Nabi dalam rangka untuk mengingatkan Nabi, jangan-jangan Nabi lupa. Nanti jangan-jangan Nabi melanggar sumpahnya. Maka Nabi mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau bersumpah untuk tidak berjumpa dengan kami selama 1 bulan. Nah, ini baru 29 hari. A'udhu ha'adhan, dan aku telah betul-betul menghitungnya. Ini baru 29 hari. Maka Nabi SAW mengatakan, bulan itu terkadang 29 hari. Fakana dzalika syahr, dan bulan ketika itu pada saat itu adalah 29 hari. Qalat Aisyah, kemudian Aisyah mengatakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat at-takhir. Ayat yang berisi memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pilihan kepada para istri-istrinya, ya, apakah mereka menginginkan kelonggaran dunia, jika itu yang diinginkan maka akan dicerai, ataukah ingin masih tetap bersama Nabi namun dengan segala kemiskinan dan kesusahan hidup. Maka karena kisahnya juga disambung dengan ayat tutakhir, ini juga menguatkan bahasanya masalah Nabi mendiamkan mereka selama 30 hari itu ada kaitannya dengan masalah kasus nafkah. Tidak murni kasus Hafsah dan Aisyah berkaitan dengan madu atau berkaitan dengan Maria. Fabada Abi, maka Nabi mulai yang pertama kali dikasih pilihan adalah aku, kata Aisyah. Awalan murati minisa'i, adalah istrinya yang pertama dari sebelah istri-istrinya, mau pilih Nabi namun hidup susah, atau mau kelonggaran masalah dunia dan caranya Nabi akan menceraikannya. Fakhtartuhum, dan aku pun memilih Nabi. Thumma khayyara nisa'akum, dan Nabi memberikan pilihan pada istri-istrinya yang lain. Semua mereka mengatakan misla maqalat Aisyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah. Siap untuk pilih dengan Nabi dengan segala risiko ekonomi, ya, risiko finansial yang siap untuk ditanggung. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Penjelasan global untuk hadis panjang tentang kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau berjumpa atau memboikot istrinya selama 1 bulan. Dan di sini di Fathul Bari di beliau sampaikan fawaid yang sangat banyak dari hadis ini yang insya Allah sebagiannya akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhudana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.